salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakroha ayya'uda fil kufri kama yakrohu ayyuqzafa finnar. Tiga perkara yang siapa saja memilikinya, maka ia akan menemukan manisnya iman. Hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya senantiasa lebih dicintainya dari selainnya. Ia hanya mencintai seseorang karena Allah. Ia benci kembali menjadi kufur sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat muttafaq alaihi.